from ya now, girl. Baru ibu tahu lagunya ibu ya, oke. Saya akan kasih hadiah ibu. Tapi kalau ibu nyanyinya benar, jogetnya sporty bagus, saya kasih hadiah. Ya ibu ya, oke? Okay?